kado perkawinan. Iya, yeah, kado perkawinan. Kita nikmatin tentunya, enjoy kembali malam hari ini bersama New Metro. Pasti aja. Thank you. perkawinan.